nafas di jiwa. Itu dia yang datang hadirkan cinta, menyebar ke dalam rasa. Dapatkah ku mengatakannya? Perasaan yang ku punya untuk dia, mestinya ku ungkapkan saja untuk dapat jawaban darinya. Dapatkah aku memalukan, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah? Aku tak mampu mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan, hingga sampai saat ini perasaan tak tertinggal. Dapatkah dia merasakan satu nafas yang tersimpan? Sekedar cinta biasa yang sesaat dan terus hilang. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah? Aku tak mampu mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan, hingga sampai saat ini perasaan tak tertinggal. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah? Aku tak mau